Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah subhanahu wa huwa rabbul arsyil azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah lana abwaab rahmatik wahdina ila sabilik warzuqna al-barakata fi hadzal yawm. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ketenangan dan kedamaian pada subuh hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan juga kita termasuk orang-orang yang menjadi pendukung kebenaran dan tetap istiqamah dalam beribadah kepada Allah. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, pertemuan kita pada subuh ini yaitu pada surah Ali Imran ayat yang ke-52. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Maka tatkala Nabi Isa mengetahui keingkaran mereka Bani Israel, berkatalah dia kepada pengikutnya, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyin, yaitu sahabat-sahabat setia Nabi Musa, menjawab, kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat yang ke-52 ini punya hubungan yang sangat erat dengan ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu tentang proses dakwah Nabi Isa kepada umatnya dari Bani Israel. Dia datang dengan membawa Alkitab, yaitu Injil, hikmah, dan juga memperbaharui hukum-hukum Taurat dengan ditopang oleh mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala berupa berbagai macam keajaiban atau mukjizat yang telah diberikan Allah kepada beliau. Nah, dakwah punya problematika dan hukum tersendiri. Semakin dakwah itu berkembang, maka semakin tinggi resistensi penolakan manusia terhadapnya. Semakin banyak pengikut Nabi Isa, maka semakin menggusarkan penguasa Romawi pada waktu itu, karena mereka merasakan bahwa kehadiran Nabi Isa ini telah membuat popularitas para rahib-rahib Yahudi, popularitas para penguasa Romawi agak sedikit menurun karena Nabi Isa membawa nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kesucian yang untuk mereformasi kebobrokan dan kepalsuan yang telah berlangsung lama pada orang-orang Yahudi dan penguasa-penguasanya. Suatu kaedah dakwah mengatakan dakwah itu tetap mempunyai lawan-lawan. Demikianlah Nabi Isa diceritakan oleh Allah pada ayat 52 ini. Tatkala Nabi Isa merasakan, ahassa itu merasakan dengan penglihatan baik juga melalui penekanan, tekanan-tekanan yang telah diberikan kepada para muridnya, maka pada satu saat Nabi Isa ingin mengetahui apa isi hati dan konsekuensi, konsistensi dari murid-muridnya. Qala man ansari ilallah, siapakah yang tetap menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Maka Hawariyun, yaitu gelaran untuk sahabat-sahabat setia Nabi Musa, Nabi Isa, kami adalah ansarullah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri, muslimun. Pendengar yang mulia, bila kita kaji ayat ini secara baik, maka analisa kita akan terkait dengan sejarah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad juga termasuk orang-orang yang sering dan bahkan tiada lepas dari tekanan-tekanan dari pihak kufar. Namun kita lihat keberadaan sahabat-sahabat Nabi telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perjuangan dakwah Islam, sehingga mereka muncul menjadi pemenang dan menjadi penguasa yang baik di negeri-negeri Muslim dan juga negeri-negeri sekitar Jazirah Arab. Demikianlah Nabi Isa juga sama seperti nabi-nabi yang lain, punya murid, punya sahabat, dan juga dakwahnya diberikan kepada mereka. Hawari adalah golongan yang setia kepada Nabi Musa. Jadi adalah merupakan sebuah hikmah yang bisa kita dapat. Agama ini tidak bisa dikerjakan oleh seorang, walaupun dia itu posisinya sebagai nabi. Agama ini harus dikerjakan oleh banyak orang, oleh jamaah. Tapi banyak orang itu bukan banyak yang berserakan, banyaknya teratur, jamaahnya terkoordinir. Dan juga termasuk juga bila sebuah jamaah yang ingin cita-cita mendirikan kebaikan, menegakkan keadilan, tidak lepas dari juga adanya berbagai macam rintangan, maka perlu dibuat abjadiyatud dakwah, prioritas dan sistematika dakwah. Ya, apa yang perlu duluan, mana yang perlu dikerjakan, mana yang diakhirkan, dan juga dalam fikih prioritas itu disebutkan mana yang aulawiyah, mana yang prioritas, mana yang lebih penting, terpenting dari yang penting, mana yang penting dari yang kurang penting. Itu perlu didahulukan. Maka dalam perjuangan Islam tidak lepas daripada rongrongan dan cobaan demi cobaan. Perlu adanya soliditas, perlu adanya konsistensi, hamasah, kekuatan untuk menegakkan dan memanggul agama ini dengan baik dan benar. Perlu akidah yang kokoh, perlu perjuangan yang solid, agar memang orang-orang yang mengaku menjadi Ansarullah ya dapat mengambil pelajaran dari Hawariyun, murid-murid Nabi Isa alaihi salam. Ini saja pengantar dari saya. Mudah-mudahan ada kontribusi atau pemikiran-pemikiran yang segar dari bapak-bapak ustaz kita, Ustaz Perdana dan juga Ustaz Safiar. Ya, tidak salah kita mintakan pendapat mereka dalam memaknai ayat 52 ini. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Nabi. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 52 ini memulai kalamnya dengan falamma dan takala. Di dalam nahwu sarab kata-kata falamma ini itu untuk menunjukkan adanya dua perbuatan yang terjadi. Ya, bisa dalam bentuk terjadinya dua perbuatan yang saling kontradiksi satu sama lain. Seperti kalau misalnya kita mengatakan lamma ata Musa raja'a Muhammad. Misalnya ketika Musa datang maka Muhammad kembali. Jadi ada dua perbuatan yang kontradiksi dilakukan. Atau bisa juga kata falamma ini untuk menunjukkan adanya kesinambungan perbuatan. Misalnya lamma amanu fatahna alaihim baba barakatim minas samai wal ard. Pada saat mereka itu beriman, maka Allah, kata Allah, kami, kata Allah, akan membukakan kepada mereka pintu langit dan bumi. Jadi bisa dalam bentuk dua pengertian tadi. Allah mengatakan falamma ahassa. Ahassa di dalam tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi dikatakan bahwa ada dua makna ahasa di sini. Yang pertama sekali adalah ahasa di sini bukan maknanya hanya sekedar merasa-rasa saja, akan tetapi merasa dalam bentuk suatu pengetahuan yang diyakini. Ya. Falamma ahasa, pada saat Isa merasa. Merasa dalam artian merasa dengan pengetahuan yang yakin. Ya. Kemudian ada juga makna ahasa bimana al-qatlu awil ifna, yaitu maknanya pembunuhan, sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran, iz tahussunahum biizni, yaitu ketika engkau membunuh mereka dengan izinnya. Ya. Jadi ada dua makna ahasa, yaitu ahasa bermakna ilmu pengetahuan atau ahasa bimakna al-qatlu atau pembunuhan. Akan tetapi di dalam ayat yang menjadi kajian kita pada hari ini, ahasa di sini maknanya adalah bahwa Isa benar-benar mengetahui tentang umatnya yang mulai kufur terhadap dan menentang terhadap ajaran yang dibawanya. Kemudian lagi qala al-hawariyuna, ya, ketika Isa meminta kepada siapakah yang akan menolong aku, maka qala al-hawariyuna, kaum al-hawariyin, ya. Di dalam keterangan kitab tafsir ini, Syekh Mutawalli Syarawi menjelaskan bahwa al-hawariyun itu maknanya adalah an-nur atau cahaya. Di dalam keterangan lain juga ada dikatakan bahwa al-hawariyun itu berasal dari hawar yang maknanya ada al-bayan. Kenapa dikatakan pembantu atau penolong Nabi Isa alaihi salam ini disebut dengan al-hawariyun? Banyak riwayat yang mengatakan bahwa karena mereka itu adalah selalu berpakaian putih, sehingga mereka itu dikatakan dengan al-hawariyun yang asalnya adalah al-bayan atau an-nur tadi. Bisa juga karena mereka itu qasarin. Ternyata para penolong Nabi Isa ini adalah orang-orang yang pendek tubuhnya, tidak terlalu tinggi. Makanya itulah sebabnya mereka dikatakan dengan al-hawariyun. Akan tetapi di dalam keterangan Al-Kalabi bahwa al-hawariyun ini jumlahnya hanya 12 orang, tidak terlalu banyak. Ya. Ada satu hal yang menarik di dalam keterangan ayat 52 ini, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan falamma ahassa Isa minhumul kufra, ketika Isa merasa, ketika Nabi Isa berkeyakinan bahwa para pengikutnya itu sudah mulai melenceng kepada kekufuran, maka dalam hal ini ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Seorang pendai, seorang yang menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala, hendaklah cepat tanggap dengan situasi dan kondisi di sekitarnya. Betul. Ya, kenapa? Karena memang ketanggapan atau daya tanggap seorang pendai itu akan sangat menentukan langkah-langkah dakwah selanjutnya. Kalau seorang pendai itu lambat daya tanggapnya, maka perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar masyarakatnya itu bisa-bisa tidak diketahuinya, dan malah kalau tanpa diketahuinya akan malah menjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang semakin jahat dan semakin jahat. Oleh karena itu, seorang pendai itu bukanlah tidak hanya dituntut sebagai seorang yang pandai berbicara saja, pandai menyampaikan ajaran-ajaran Allah, akan tetapi di samping itu adalah seorang yang cerdas, yang mampu menangkap perubahan-perubahan situasi dan kondisi di dalam masyarakat sekitarnya. Oleh karena itulah, makanya di dalam keterangan ayat ini sangat penting sekali seorang pendai itu adalah seorang yang cerdas, seorang yang tanggap dengan kondisinya, dan tidak hanya itu, dia juga harus mempersiapkan generasi-generasi atau calon-calon pendai, kader-kader pendai untuk membuat penyampaian dakwah ini berkesinambungan sampai ke depannya. Ya, mungkin itu saja. Baik, para pendengar RRI rahimakumullah, benar apa yang diutarakan Ustaz Perdana dan Ustaz Hanafi dalam prolog pertama. Kan tetapi pada kesempatan kali ini yang menjadi stressing bagi kajian kita, yaitu di mana kaum Bani, kaum atau pengikut dari Nabi Isa alaihi salam, yang mana mereka ingkar kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam, yaitu menduakan Tuhan dan menganggap bahwasannya Nabi Isa ini adalah anak Allah dan sebagainya. Maka dinyatakan tatkala dengan ucapan atau yang diterangkan oleh Ustaz Perdana tadi, adanya dua yang bertentangan dalam menggunakan kata kalimat falamma. Yang jelas di sini Nabi Isa alaihi salam mengetahui keingkaran Bani Israel, kaumnya, bahwasannya mereka itu ingkar dengan mengambilnya sebagai Tuhan. Oleh karenanya pernyataan pada ayat sebelumnya, maka dengan nyatanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'budu hadha siratul mustaqim. Jangan kita berselisih paham bahwasannya yang kita sembah itu adalah Allah Tuhanku dan Tuhan kamu, maka sembahlah ia. Ini jalan yang lurus. Oleh karena kalau kita mengambil satu akidah yang kita yakini, maka tidak ada kembalinya kecuali Islamlah solusi bagi kita semua bila kita meyakini adanya. Lalu menjadi kajian kita, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu, sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kamu, karena itu sembahlah Allah. Di sini sudah pernyataan seluruh para rasul dan anbiya. Tidak ada perbedaan di antara nabi-nabi sebelumnya yang mengajarkan tauhid, baik Nabi Adam sampai Nabi Isa, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kepada kita, apakah selama ini Ustaz, orang yang meyakini Allah Subhanahu wa taala benar-benar konsisten gitu ya kan, dengan mengajarkan, menjalankan ajaran-ajaran Islam yang kita lihat pada saat sekarang ini. Kalau pada zaman Nabi Isa alaihi salam sehingga dapat mendapatkan gelar julukan Al-Hawariyin, yaitu mereka itu beriman yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita jumpai kondisi yang ada pada saat sekarang ini, Ustaz, kita yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita bentur dengan masalah ekonomi, lari kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kemana sebetulnya iman kita pada saat itu? Kemudian pada akhir ayat ini, washhad bi anna muslimun. Jadi yang kita harus dialogkan, umat Islam pada saat sekarang ini benar-benar krisis masalah keimanan. Iya. Bila mereka itu ditimpa dalam satu satu masalah, otomatis mereka akan keluar dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa solusi yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya. Terima kasih atas beberapa masukan dan tanggapan yang sangat berarti bagi penyempurnaan kajian kita pada subuh ini. Ya, setiap langkah dakwah pasti ada problematikanya, termasuk mengelola umat. Jadi kalau dibanding bagaimana mengelola manajemen sebuah perusahaan dengan manajemen sebuah sosial, kerja sosial, maka lebih susah mengelola sebuah kerja sosial. Sebab apa? Sebab yang kalau dia di sebuah perusahaan multimedia misalnya, dia akan berhadapan dengan benda-benda mati yang mempunyai teknologi tinggi. Dia saja yang harus berpikir lebih keras. Sedangkan benda mati itu tidak punya kekuatan atau tidak punya daya untuk berhadapan dengannya. Dialah yang menjadi raja di situ. Tetapi bila berhadapan dengan manusia dalam kerja-kerja sosial, manusia ini ada beberapa tipe. Ada yang jogel aja, bandel. Ada yang mau menurut. Ada yang mau menurut, tapi banyak juga cincongnya gitu. Ada yang taat aja, patuh. Jadi persoalan-persoalan ini dihadapi juga oleh Nabi. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Jadi saya merasa banyaknya berbagai cobaan bagi bangsa kita tidak lepas dari kondisi hati umat Islam itu sendiri, baik penguasanya, baik birokratnya, baik para elit-elit partainya. Ya, mudah-mudahan mereka mendengar ceramah-ceramah kita ini agar mereka berubah. Jadi yang jadi biasa korupsi, berhenti korupsinya. Biasa menilap uang rakyat, ya, berhentilah mereka. Kenapa? Ya, bila mereka lakukan itu, mereka juga yang hancur, rakyat lebih hancur lagi. Jadi mudah-mudahan saja dera demi dera yang menghantam umat Islam, bumi kita Indonesia tercinta ini, baik itu alam atau baik itu yang bersifat manusianya, ya, terjadinya berbagai kerusakan moral ini, agar menjadi cemeti dan memberikan kewaspadaan yang tinggi bagi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah, maka bersegeralah lari menuju Allah, karena Allah lah yang dapat memberikan solusi dari persoalan kita. Pendengar yang berbahagia, sungguh menarik kajian kita pada pagi ini, bahwa Isa sebagai nabi mempunyai musuh dan juga berbagai tantangan. kita sebagai pengikut Nabi Muhammad juga yang sama akan terjadi. Bila kita tegakkan Islam dengan konsisten, tantangan yang pasti ada. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan kebersamaan kita dengan RRI yang kita cinta ini tetap aja, tetap terus di setiap paginya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.